الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Hingga kajian yang ketiga, kemarin kita telah membahas hingga bab yang keenam, yaitu bab zikr as-sunan wal athar fi ma dzakarna, bab yang menyebutkan di sini dalil-dalil dari sunnah, hadis dan juga asar salaf tentang tercelanya akidah atau kelompok al-khawarij dan jeleknya berbagai madhab mereka, serta penjelasan tentang disyariatkannya untuk memerangi kaum khawarij, serta ganjaran yang Allah siapkan bagi orang yang membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka kaum khawarij. Banyak sekali hadis dan atsar yang beliau sebutkan dengan berbagai riwayat . Namun dalam kesempatan ini saya hanya ingin membacakan beberapa di antaranya karena keterbatasan waktu. Di antara hadis yang bisa kita baca dari bab ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Ajurri menyebutkan lebih dari satu riwayat jalan periwayatan hadis ini. Juga hadis ini sebenarnya datang dari beberapa sahabat yang lainnya selain riwayat Al-Imam Al-Ajurri, dari sahabat Abu Bakrah, Nufay bin al-Harith radhiyallahu anhu, dan juga hadis dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Namun sebelum membaca hadis ini, Al-Imam Al-Ajurri memberikan sebuah nasihat yang penting untuk kita fahami dengan baik dan kita cermati. Beliau mengatakan, "Fala yambagi liman ra'a ijtihada kharijin qad kharaja ala imamin adlan kana al-imamu aw ja'ira fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wa istahalla qitala al-muslimin فلا ينبغي أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صومه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج." Kata beliau, tidak sepantasnya bagi seorang yang melihat, mendapati kesungguhan dan keseriusan seorang yang bermadhab khawarij, keseriusannya dalam ibadah, dalam amalan, dalam amar ma'ruf, nampak serius dan sungguh-sungguh, nampak ikhlas, nampak bahwa dia adalah pembela kebenaran, mengiring ingin membela orang-orang yang terzalimi dan seterusnya, atau menyerukan penerapan syariat Islam, menentang berhukum kepada selain hukum Allah. Qad kharaja ala imamin, yang dia telah memberontak kepada seorang penguasa. Adlan kanal imamu au jaira, baik penguasa tersebut adalah penguasa yang adil ataupun penguasa yang jahat. Jangan tertipu, tidak sepantasnya. Fa kharaja wa jama'a jama'atan, maka dia memberontak dan mengumpulkan sejumlah orang, menyusun kekuatan. Wasalla saifahu, dan dia menghunuskan pedangnya. Wastahalla qitalal muslimin, dan dia menghalalkan untuk memerangi kaum muslimin. Fala yambagi lahu an yaghtar biqira'atihi lilquran, tidak sepantasnya untuk dia tertipu, terpesona, tertarik, larut dalam syubhatnya dikarenakan indahnya bacaan dia terhadap Al-Quran atau hafalan dia terhadap Al-Quran. Dan jangan pula tertipu oleh orang tersebut hanya dikarenakan lamanya berdiri dia di dalam sholat, panjangnya sholat yang dia lakukan. Dan jangan pula tertipu kepadanya disebabkan kontinunya dia di dalam melakukan puasa di siang hari. Wala bihusni alfadhihi fil ilm, dan jangan pula tertipu dengannya disebabkan indahnya kata-kata dia di dalam menyampaikan ilmu, seolah-olah dia seorang yang faqih, seolah-olah dia seorang yang mengerti tentang hukum-hukum syariat dengan kata-katanya tersebut, dalam khutbah-khutbahnya, dalam muhadarah-muhadarahnya. Nah, idza kana madhhabuhu madhhab al-khawarij, jika ternyata madhab atau akidah, manhaj orang tersebut adalah manhajul khawarij. Nah, konteks pembicaraan beliau ini terkait dengan bab yang menjelaskan tentang bahaya kaum khawarij. Hal ini berlaku juga bagi seluruh jenis ahlul bid'ah. Jangan kita tertipu dengan indahnya muhadarah dia, atau indahnya bacaan Al-Quran dan kuatnya hafalan dia terhadap Al-Quran, atau menyampaikan beberapa cabang ilmu. Wah, fulan masya Allah, dia kuat, kokoh dalam ilmu usul fikih. Dia telah belajar usul fikih dan usul tafsir kepada Syekh Fulan, Syekh Fulan dan Syekh Fulan. Belajar kitab ini dan kitab itu kepada alim Fulan, alim Fulan. Belajar ini dan itu, masya Allah, dia seorang yang faqih. Kalau menyampaikan muhadarah atau khutbah, luar biasa indahnya, menarik. Tidak demikian semestinya seorang ahli sunnah. Ahlu sunnah selalu mengukur dan menilai al-haq dengan Al-Quran dan pandangan as-sunnah serta bimbingan manhajus salaf. Perhatikan baik-baik. Masya Allah, dia memiliki murid yang banyak. Ribuan murid berdatangan kepadanya untuk belajar. Dan berapa banyak yang sudah lulus dari pondoknya sebagai da'i-da'i. Semua itu bukan ukuran, bukan mizan untuk menilai sebuah kebenaran dan untuk menyatakan bahwa si fulan itu berada di atas sebuah bid'ah. Salaf tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Demikian pula ahlul bid'ah yang lainnya. bagaimana Amr bin Ubaid al-Qadari di masa tabi'in, seorang yang dikenal dengan berbagai sifat yang baik dalam berbagai cabang ibadah. Begitu juga Husain al-Karabisi, dikenal dengan keilmuannya, ibadahnya di malam hari, puasanya di siang hari, solidaritasnya terhadap umat, sedekahnya, dan yang lainnya. Ilmunya dalam berbagai cabang dan bidang ilmu. Husain al-Karabisi. Semua itu tidak menghalangi ulama yang hidup pada masa tersebut untuk menyatakan bahwa al-Karabisi mubtadi'un dhalun. Nampak di wajahnya kekhusyuan. Nampak asarus salah. Nah, namun seorang sunni salafi tidak akan mudah terpengaruh dengannya. Oleh karena itu al-imam al-ajurri mengingatkan, fala yambaghi, tidak sepantasnya bagi barang siapa yang mendapati, melihat seorang khawarij dengan segala kesungguhannya dalam ibadah dan keseriusannya, keunggulannya dalam bidang ilmu, kemudian menghalangi dia untuk memfonis orang tersebut sebagai mubtadi', atau menghalangi dia untuk menukil tahzir ulama terhadap orang tersebut. Kenapa ya akhi antum tidak memberikan faedah ini yang antum sudah dengar masyayikh mentahzir dia? Ya, dia masya Allah sumbangsihnya dalam dakwah ini, perjuangannya dalam dakwah ini, ya, dia masih mengajak umat kepada sunnah, berapa banyak orang yang selamat dari kesyirikan melalui dakwah dia, berapa banyak dulu orang yang jatuh pada bid'ah tasawuf, sekarang dia mengerti sunnah. Baik, dia selamat dari hal itu, jatuh, tetapi jatuh kepada bid'ah yang lainnya. Bukankah kemarin sempat disebutkan salah satu faedah dari Syekhina Rabi, bagaimana seorang Bishr al-Marisi memiliki kemampuan dan keahlian di beberapa bidang ilmu, bahkan memiliki beberapa bantahan-bantahan terhadap kaum Syiah, Rafidah, dan juga kepada kaum Khawarij. Apakah kemudian dengan itu mencegah ulama pada masa tersebut untuk memfonis Bishr al-Marisi sebagai seorang mubtadi'un dhal yang diperintahkan umat jangan berbicara dengannya dan jangan berbicara dengan orang yang pernah berbicara dengannya? Lah, barakallahu fikum. Benar-benar manhajus salaf dan metode salaf ini telah menjadi asing di zaman kita ini. Banyak orang yang tidak mengerti. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau rahimahullah menyatakan, wa qad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima qultuhu akhbarun la yadfa'uha kathirun min ulama'il muslimin bal la'allahu la yakhtalifu fil ilmi biha jami'u a'immatil muslimin. Kata beliau rahimahullah, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai hadis tentang mereka yang tidak ditolak oleh mayoritas ulama muslimin, bahkan kata beliau tidak ada perbedaan, tidak ada yang dari kalangan ulama tersebut yang tidak mengetahui tentang hadis-hadis tersebut. Tidak ada perbedaan di kalangan mereka tentang atau dalam mengilmui, mengetahui hadis-hadis ini. Ulama'ul muslimin. Kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat jalur-jalur periwayatan hadis yang akan kita baca ini. Nah, beliau mengatakan rahimahullahu taala dengan sanadnya dari Anas bin Malik, qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun dzu nikayatin lil adu wajtihadin. Di suatu hari beberapa sahabat Rasul sedang duduk di sisi Nabi untuk mendengarkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu Islam. Kemudian pada saat itu disebutkan di hadapan Nabi seorang pria yang dikenal oleh para sahabat pada waktu itu adalah pria yang sangat pemberani di dalam berperang melawan musuh-musuh Islam. Pemberani dia. Dan sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Disebutkan namanya Fulan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma a'rifu hadza." Aku enggak kenal dia. Siapa dia aku enggak kenal, kata Rasulullah. Mari kita ikuti hadis ini buat sebuah pelajaran penting bagi kita semuanya. Naam. Faqalu, naam, ya Rasulullah, na'tuhu kada wa kada. Wahai Nabi, orang ini yang ciri-cirinya seperti ini, disebutkan beberapa perkara yang bisa mengenalkan kepada Rasul siapa orang ini. Tetap saja Rasulullah menjawab, ma'arifuh, aku gak kenal dia. Sahabat berupaya, yang ini ya Rasulullah, yang seperti ini, orangnya yang begini, saya gak kenal. Fabaina hum kadzalik ittala ar-rajul. Di saat mereka sedang berbincang begitu, tiba-tiba pria tersebut datang, muncul. Subhanallah. Hadza ya Rasulullah. Orang itu lewat. Ini wahai Rasul, ini orang ini yang datang sekarang ini. Apa jawaban Nabi? Faqala ma kuntu a'rifu hadza. Aku belum pernah tahu sebelum ini orang ini. Ini baru sekarang melihatnya. Belum pernah tahu aku sebelumnya. Hadza awwalu qarnin ra'aituhu fi ummati. Ini adalah fenomena pertama yang aku lihat muncul di tengah umatku. Inna bihi lasaf'atun minas syaitan. Sesungguhnya pada orang ini nampak dari raut wajahnya, warna wajahnya, ada semacam pengaruh syaitan padanya. Subhanallah. Nah, qala falamma dana ar-rajul sallam. Para sahabat terdiam. Mendengar Rasulullah menyampaikan berita ini terdiam. Lah orang ini dikenal sebagai pejuang yang pemberani melawan musuh-musuh Islam, berjihad, dikenal sebagai orang yang tekun, rajin beribadah. Tiba-tiba Rasulullah menyatakan, "Na'am, inna bihi lasaf'atun minasyaitan." Subhanallah. Falamma dana ar-rajulu sallam faradda alaihi al-qaumu as-salam. Ketika orang ini semakin dekat, dia mengucapkan salam, assalamu alaikum, maka yang hadir pada waktu itu menjawab salamnya, salam orang tersebut, wa alaikum assalam. Qala faqala lahu Rasulullah. Maka di saat itu orang ini baru datang, Rasulullah bertanya kepadanya. Naam. Qala nashattuka billah, hal haddatha nafsaka hina tala'ta alaina an laysa fil qaumi ahadun afdal minka. Aku bertanya dengan nama Allah kepadamu. Jawab sejujur-jujurnya. Rasulullah mengatakan kepada orang tadi. Para sahabat menyaksikan pemandangan ini. Apakah ketika engkau datang tadi ke majelis ini, muncul di dalam kalbumu bisikan bahwasanya tak seorang pun yang ada di majelis ini yang lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada dirimu? Adakah keyakinan ini di dalam kalbumu bahwa yang ada di majelis ini, siapa yang di majelis? Sahabat Nabi, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib. Nah, perhatikan ya ikhwan. Aku bertanya kepadamu untuk kamu menjawab dengan sesungguhnya. Ketika kamu datang tadi, adakah di dalam kalbumu sebuah keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang hadir di sini sekarang yang lebih baik dibanding dirimu? Nah. Qala Allahumma na'am. Orang itu menjawab, benar. Dari mana Rasulullah tahu ini semua? Wahyu. Berita dari Allah. Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. La yantiqu anil hawa. La yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu. Tidak keluar dari logika beliau. Ide-ide beliau tidak. Kemudian fadakhalal masjid yusalli. Kemudian orang itu tadi masuk ke dalam masjid. Masuk masjid dan melakukan sholat. Masya Allah, pemandangan yang indah. Di saat yang lainnya sedang berbincang-bincang, dia masuk ke masjid sholat. Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar, kum faqtulhu. Wahai Abu Bakar, bangun kau, bunuh orang itu. Fadakhala Abu Bakar al-masjida fawajadahu qa'iman yusalli. Faqala Abu Bakar fi nafsih, inna lis-salati la hurmah wa haqqan. Walau ista'martu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'a ilaihi faqala aqataltahu? Qala la. Ketika Abu Bakar sampai atau tiba di masjid, mendapati orang tadi sedang sholat. Kemudian Abu Bakar berbisik dalam hatinya, sesungguhnya sholat itu memiliki nilai kehormatan dan memiliki hak. Ragu Abu Bakar. Nabi memerintahkan aku untuk membunuh dia, tapi aku mendapati dia sedang sholat. Dalam riwayat lain disebutkan, wanuhina an qatlil musallin, sementara kita dilarang dalam Islam untuk membunuh seorang yang sholat. Sholat itu memiliki nilai kehormatan. Akhirnya Abu Bakar, lau ista'martu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mencoba meminta perintah ulang dari Rasul supaya mantap. Ya. Maka barakallahu fikum, datanglah Abu Bakar menemui Rasulullah ke tempat semula. Kemudian Rasulullah bertanya, aqataltahu? Sudah kau bunuh dia? Abu Bakar menjawab, belum wahai Rasul. Ra'aituhu qa'iman yusalli wa ra'aitu lis-salati haqqan wa hurmatan. Aku mendapati dia sedang berdiri salat dan salat itu memiliki hak dan nilai kehormatan. Wa in syi'ta an aqtulahu qataltuhu. Tapi kalau engkau tetap berkehendak memerintahkan aku untuk membunuh dia walaupun dia sedang salat, aku akan bunuh dia wahai Rasul. Qala lasta bi sahibih. Engkau bukan pelakunya. Bukan engkau yang akan melakukan ini. Thumma qala idhhab ya Umar faqtulhu. Wahai Umar, bangkit engkau, bunuh dia. Qala fadakhala Umar al-masjid fa idza huwa sajidun. Umar masuk ke masjid mendapati orang itu sedang sujud. Faqala fannam fa antadhiruhu tawilan. Aku menunggu dalam waktu yang lama dia tetap sujud. Subhanallah. Thumma qala fi nafsihi inna lis-sujudi lahaqqan. Law anni ista'martu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sujud itu memiliki hak, memiliki nilai kehormatan. Ragu Umar bin Khattab. Tapi aku akan ingin mencoba untuk meminta perintah ulang dari Rasul. Ketika beliau ingin seperti ini, kemudian beliau ingat sesuatu, Umar bin Khattab. Qala faqad ista'marahu man huwa khairun minni. Tetapi kata beliau, kata Umar bin Khattab, telah datang kepada Rasulullah meminta perintah ulang seorang yang lebih baik dariku, lebih mulia dari diriku. Dan Rasulullah tidak memerintahkan ulang. Lalu siapa aku? Siapa orang yang lebih baik, lebih mulia dari Umar? Abu Bakar As-Siddiq. Mengakui, tidak merasa di dalam kalbunya bahwa saya akan coba, ya. Saya lebih kuat dari Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah tahu saya. Tidak. Dia Umar ibn al-Khattab langsung mengatakan faqad ista'mara Rasulullah man huwa khairun minni. Tapi kata beliau telah berupaya mencoba meminta perintah ulang dari Rasulullah seorang yang lebih mulia, lebih baik, lebih agung dari diriku. Dan Rasulullah tidak mengabulkannya. Siapa aku? Pelajari baik-baik. Di dalamnya ada pelajaran penting ya ikhwan. Begitulah akhlak as-sahabah. Akhlak salaf. Akhlak al-mustaqimin. Orang-orang yang istiqamah. Dan Allah takdirkan mengakhiri hidupnya istiqamah. Tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dan menganggap orang lain lebih baik dari dirinya. Tidak hasad. Tidak ingin merasa dinilai dan dianggap oleh orang dirinya lebih baik, lebih mulia, lebih berilmu, lebih pemberani dari orang lain. Beda dengan orang yang tadi. Yang pertama datang itu. Rasulullah langsung bertanya. Nasyattuka billah. Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Ketika engkau datang tadi, adakah di dalam kalbumu keyakinan bahwa tak seorang pun di majlis ini yang lebih baik dari anda? Naam. Ya. Sombong. Menganggap orang lain lemah. Menganggap orang lain derajatnya di bawah dia. Derajat ibadahnya, derajat ilmunya, derajat-derajat ini dan itunya. Sementara sahabat Rasulullah tidak demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Ajurri masih dalam rangkaian hadis-hadis tentang ciri-ciri khawarij dan perintah Rasul untuk memerangi mereka. Nah. Qala faja'a ila Rasulillah. Kemudian Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah dan Rasulullah bertanya, aqataltahu, apakah engkau sudah membunuhnya? Qala la, belum wahai Rasulullah. Ra'aituhu sajidan, aku mendapati dia sedang sujud. Dan aku berkeyakinan bahwa sujud itu memiliki hak. Tapi kalau engkau berkehendak wahai Rasulullah untuk aku membunuh dia, kau tetap memerintahkan aku untuk membunuhnya, aku akan bunuh dia. Qala lasta bi sahibi. Engkau bukan orangnya untuk membunuh dia. Nah. Barakallahu fikum. Qum ya Ali faqtulhu. Anta sahibuh in wajadtahu. "Berdiri wahai Ali, bunuh orang itu. Sungguh engkau adalah pelakunya yang mampu membunuhnya apabila engkau masih mendapati orang tadi di masjid. Selama engkau masih mendapati orang itu berada di masjid tadi." Qala fadakhal Aliun radhiyallahu anhu falam yajidhu. Masuk ke masjid Ali bin Abi Thalib, ternyata orang itu sudah tidak ada. Sudah pergi. Faraja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. Maka Ali bin Abi Thalib kembali menemui Rasulullah dan mengabarkan bahwa beliau tidak mendapati orang tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "Lau qutila al-yawm makhtalafa rajulani min ummati hatta yakhrujad dajjal." Kalau seandainya orang itu tadi berhasil dibunuh pada hari ini, maka tidak akan terjadi perselisihan pada umatku. Tidak akan terjadi perselisihan antara dua orang dari umatku sampai keluarnya Dajjal nanti, sampai hari kiamat. Subhanallah. Hadis ini juga datang dari beberapa sahabat yang lainnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilat Al-Hadith As-Sahihah dan mengatakan isnaduhu ala syarti Muslim. Sanadnya sesuai dengan syarat-syarat Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Naam. Dan Syekh Rabi juga menghasankan hadis ini dengan riwayat-riwayat yang ada ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai ada di antara kita, wahai para pelajar, wahai para talabatul ilm, salafiyin, yang merasa dirinya lebih baik dari saudaranya, merasa dirinya paling senior, sehingga merasa diremehkan ketika tidak diundang dalam rapat. Merasa diremehkan. Siapa saya? Siapa mereka? Kenapa mereka tidak memberitahu saya adanya program ini? Kenapa Anda marah? Kenapa yang ditunjuk sebagai ketua panitia si fulan, padahal saya yang lebih tahu tentang masalah ini, saya yang mengerti tentang masalah ini. Akhirnya dia marah, meninggalkan masjid, meninggalkan ta'lim, tersinggung, merasa diremehkan. Jangan ya akhi, jangan demikian. Jangan merasa lebih dari yang lainnya. Jangan sampai apalagi merasa lebih dari ulama. Jangan. Ingin dinilai oleh orang bahwa dia memiliki kemampuan dalam mengajar dan menyampaikan ilmu lebih dari ulama. Jangan ya. Itu adalah salah satu sebab kesesatan. Salah satu sebab yang mengantarkan Anda kepada kehancuran dan penyimpangan. Hati-hati, barakallahu fikum. Kadang-kadang al-kibir itu dikemas dengan kemasan tawadhu. Al-kibir itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang. Ada orang yang menolak kebenaran dengan cara, saya enggak mau nerima ini. Siapa kamu? Siapa saya? Ada dengan kata-kata lain, kalau ini jelas dia mutakabbir, dia sombong. Tapi ada yang mengatakan, ya Masya Allah, itu yang disampaikan oleh Syekh Fulan benar. Ya Insya Allah, semoga Allah memberikan pahala bagi dia. Nah, dia berijtihad, kalau dia benar dapat dua pahala, kalau beliau salah dapat satu pahala. Intinya dia menolak nasihat ulama dan fatwa ulama tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang mengatakan, Masya Allah, kalau si fulan ini beda dengan si fulan itu. Kalau itu memang jelas-jelas membantah ulama, tidak menghormati ulama, memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membantahi ulama, terkhusus fitnah yang terjadi di Yaman akhir-akhir ini. Kalau Abul Hasan memang jelas-jelasan mutamarid, menentang ulama, menghimpun murid-muridnya untuk mencari kesalahan-kesalahan Syekh Rabi, membantah Syekh. Tapi kalau Syekh Muhammad al-Imam, tidak. Memerintahkan pada muridnya, tenang-tenang kalian, jangan ada yang membantah. Dilarang murid-muridnya untuk membantah Syekh. Syekh itu seorang yang alim. Ya. Sudah, Masya Allah. Ini menunjukkan beliau berada di atas kebenaran. Akhlak yang bagus. Lah. Bukan demikian ya. Seorang talib ilm yang belajar al-haq dan mencari al-haq, ingin beramal dengan al-haq, tidak akan memiliki penilaian seperti ini. Atau yang dikatakan oleh Abdul Aziz Al-Bura'i yang membantah Al-Syeikh Ubaid ketika mentahdir Muhammad Al-Imam, bahwa Muhammad Al-Imam, Syekh Muhammad Al-Imam, ribuan murid belajar, telah lulus darinya, keluar dari ma'hadnya para khutaba dan seterusnya. Lah, bukan demikian ya akhi. Kalau masalah banyak-banyakan murid, Al-Arifi ya, seorang yang berpaham khawarij yang telah ditahdir oleh ulama kita ya, yang memfitnah umat ini dengan pemikiran khawarij, telah ditahdir oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, Syekh Rabi dan masyayikh. Al-Arifi yang sempat ditampilkan di TV Raja kemudian disembunyikan lagi ketika sebagian teman-teman kita terburu-buru membantah mereka, TV Raja segera menghapus file Al-Arifi. Nah, barakallahu fikum. Dia itu disebutkan yang ikut dalam Twitternya itu kurang lebih 50 juta orang. Penggemarnya itu ya, di dunia ini yang mengikuti ceramah-ceramahnya lebih dari 100 juta orang. Mengikuti ceramah-ceramahnya. Orang bisa menangis mendengarkan ceramahnya dia. Luar biasa. Apa itu ukuran? Sebagai ukuran dan mizan al-haq? La. Al-batil batil. Al-bid'atu bid'ah. Tetap dibantah dan ditahzir umat darinya. Nah. Barakallahu fikum. Dalam hadis-hadis tentang khawarij, para ulama mengingatkan kita sebagaimana tadi Al-Imam Al-Ajurri mengingatkan kita untuk tidak kita tertipu dengan kesungguhan seseorang dalam ibadahnya, dalam qiraatul Qur'annya, dalam khutbah-khutbahnya, penyampaian dia, dalam ceramah-ceramahnya dan seterusnya. Jangan tertipu dengan itu. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan jangan sampai kita merasa lebih baik dari saudara kita. Kadang-kadang yang tadi saya katakan, al-kibir itu dikemas dengan kemas az-zuhud, dengan kemasan tawadu. Lah, bukan demikian. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum. Itulah salah satu hadis yang disebutkan dalam bab yang ke-6 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri dengan beberapa jalur periwayatan. Sekarang pada bab yang ke-7. Bab dzikri qatli Ali radhiyallahu anhu lil khawarij mimma akramahu Allah taala biqitalihim. Bab yang menyebutkan tentang kisah penumpasan Ali bin Abi Thalib terhadap kelompok khawarij dan bahwasanya Allah memuliakan beliau, memuliakan Ali radhiyallahu anhu dengan sebab penumpasannya terhadap kaum Khawarij. Menumpas kaum Khawarij, membunuh mereka kaum Khawarij, walaupun ahli puasa, ahli salat, ahli baca Quran, khusyuk dan yang lainnya, mengucapkan la ilaha illallah, menyeru kepada penerapan syariat Islam, menyeru kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Semua itu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Allah memuliakan beliau dengan sebab itu, menjalankan sunnah Nabi. Dalam bab ini tentunya disebutkan banyak hadis pula oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Saya ingin membacakan salah satu dari berbagai riwayat ini karena maknanya saling berdekatan. Naam. Disebutkan dengan sanadnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari beliau oleh Abidah As-Salmani. Abidah As-Salmani, seorang tabi'i mukhadram, seorang tabi'i kibar, meriwayatkan hadis ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala, berkata Abidah As-Salmani, syahidtu ma'a Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an-nahr. Aku hadir dalam pertempuran penumpasan kaum Khawarij di Nahrawan bersama Khalifah Ali bin Abi Thalib. Falamma qutila al-Khawarij, dan ketika kaum Khawarij telah berhasil ditumpas, dibunuh, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka sahabat Ali berkata, inna fihim rajulan mukhdajal yad, sesungguhnya di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah pasukan Khawarij yang sudah terbunuh ini, ada seorang pria yang memiliki ciri-ciri antara lain tangannya pendek tapi kekar. Nah, barakallahu fikum. Fanadharu falam yaqdiru alaih, maka para sahabat dan yang lainnya yang bersama Khalifah Ali sebagai tentara beliau memerangi kaum Khawarij berusaha mencari orang tadi. Karena Khalifah Ali mengabarkan di tengah-tengah mereka ada orang yang seperti ini. Dan nanti akan disebutkan oleh beliau bahwa itu beliau dengar dari Rasul. Berita tersebut beliau dapatkan dari Rasulullah. Maka beliau yakin ada. Namun tentara Ali bin Abi Thalib belum mendapatkannya. Qala unzuru wa qallibul qatla. Kata Al-Imam Ali, cari lagi. Coba mayat-mayat ini kalian periksa satu persatu. Kenapa beliau memerintahkan ini? Ada sebuah hikmah. Fastakhraju rajulan Adam musaddanan yaduhul yumna. Kemudian mereka, pasukan tersebut berhasil menemukan seorang yang warna kulitnya kehitam-hitaman, yang tangannya juga seperti itu. Ya. Nah, seperti yang disifatkan, pendek tangannya, ya, kekar. Nah, falamma ra'ahu istaqbal al-qiblah. Ketika Khalifah Ali mendapati dan melihat jenazah tersebut, seperti yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau langsung menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangannya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya yang telah memberikan kesempatan kepada beliau untuk membunuh kaum Khawarij. Bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk menjalankan sebuah sunnah, perintah Nabi yang telah wafat itu. Nah, Walladzi akramahu biqitalihim. Memuji Allah yang telah memuliakan beliau dengan kesempatan menumpas kaum Khawarij. Tsumma aqbala alaina biwajhi. Kemudian beliau setelah menghadap kiblat itu menghadap kepada pasukannya. Faqala. Maka beliau berkata, "Laula an tabthuru la haddatsukum bima sabaq ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam minal karamah liman qatala haula'al qaum." Kalau bukan kekhawatiranku, kalian akan menjadi berbangga diri. Niscaya berita ini akan aku sampaikan sejak sebelum ini. Tapi ditahan oleh Khalifah Ali. Sampai berhasil membunuhnya. Maksud beliau jangan berbangga dengan kesempatan ini. Tapi bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ini adalah berita yang datang dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berita dari beliau tentang kemuliaan yang akan diraih bagi barang siapa yang membunuh atau memerangi kaum Khawarij. Qala Abidah, periwayat hadis ini dari Ali yang bernama Abidah As-Salmani, berkata, bertanya kepada Ali bin Abi Talib, faqultu ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, asyai'un balagaka 'anin nabi au syai'un sami'tahu minhu. Hadis ini, berita ini adalah hadis yang sampai kepadamu dari seseorang dari Rasulullah atau hadis yang kau dengar langsung dari Rasulullah tanpa penghubung. Maka beliau menjawab, bal sami'tuhu wa rabbil Ka'bah. Di dalam riwayat lain bersumpah 3 kali, bal sami'tuhu wa rabbil Ka'bah wa rabbil Ka'bah wa rabbil Ka'bah. Demi Allah, aku mendengar hadis ini secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khalifah Ali enggak ragu untuk membunuh dan memerangi Khawarij yang menampakkan sebagai muslimin, nampak padanya kesungguhan dalam ibadah, nampak pada diri mereka kesungguhan dalam berpuasa, salat, berzikir, tilawatul Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Beda dengan kaum Syiah Rafidhah yang ada di Yaman, Houthi. Banyak dari mereka yang enggak sholat. Nampak kefajiran pada mereka. Nampak pada mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jahat, bengis. Dan berakidah dengan akidah-akidah kufur. Menentang dan memberontak kepada pemerintah. Menghalalkan darah kaum muslimin. Ya subhanallah. Dengan sebab kesepakatan perjanjian persaudaraan dengan Syiah Rafidhah dan hidup berdampingan dengan mereka yang ditandatangani oleh Muhammad al-Imam, tidak sedikit dari orang-orang awam muslimin di sana yang menjadi bingung. Dulu kalian katakan Houthi, Syiah Rafidhah itu kafir. Mereka memiliki poin-poin akidah kufur. Mereka memiliki berbagai keyakinan yang kufur. Dalam ceramah-ceramah kalian. Nah sekarang, saudara se-Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, bahwa Rabb kita satu, Nabi kita satu, Quran kita satu, musuh kita satu. Dan kita hendaknya saling berta'awun. Antum bisa bayangkan, dalam salah satu poin perjanjian kesepakatan hidup bersama dengan Syiah itu adalah untuk kita berta'awun. Gimana sih ta'awun dengan Syiah? Misalkan pondok ini, na'udzubillah, semoga Allah jaga. Ta'awun dengan Syiah. Nanti tahun depan datang kunjungan orang-orang Syiah ke sini, ta'awun. Ini masjidnya kok panas ya, perlu dikasih ini coba. Nah, oh ini kurang kelas-kelasnya, butuh ditambah lagi, bantu. Ya, kunjungan nanti ahli sunnah balas kunjung. Ya subhanallah. banyak orang jadi bingung. Dan berbagai mafsada-mafsada lainnya yang akhirnya efek-efek negatif itu dipropagandakan oleh Ikhwanul Muslimin, oleh orang-orang Al-Qaeda, oleh orang-orang komunis dan yang lainnya. Yang semua itu ternyata tidak mampu untuk diperhitungkan oleh Muhammad Al-Imam, menunjukkan dia tidak tahu tentang waqi', kondisi realita negeri Yaman. Sehingga memang tidak pantas berfatwa. Kembalikanlah kepada ulama kibar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Memerangi kaum Khawarij, walaupun mereka dalam pendapat jumhur ulama adalah muslimin, adalah sunnah Nabi. Sebuah sunnah, sebuah syariat yang diperintahkan oleh Nabi. Sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan, bagaimana kami akan membunuh muslimin? Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan kembali dan memerintahkan kita untuk memerangi muslimin, baru kita akan perangi muslimin. Enggak pernah seperti itu istidlalnya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Barakallahu fikum. Ketika memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, tidak berdalil dengan dalil model seperti ini. Betul-betul asya gharibah. Banyak perkara-perkara aneh. Ajaib. Yang dididikkan kepada teman-teman kita. Maka dengan ini saya menasihatkan kepada teman-teman yang ada di sana untuk segera meninggalkan ma'bar sebagaimana fatwa Syekh Na'ubaid. Untuk pulang ke tanah air, belajar di negeri ini, walhamdulillah, masih bisa belajar melalui berbagai media kepada ulama-ulama kita. Pelajaran-pelajaran langsung dalam bidang akidah, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, disampaikan oleh ulama melalui media yang ada. Anda bisa membeli kitabnya, duduk dengan tenang dan baik, ambil buku catatan, catat berbagai faedah dan keterangan dari Syekh. Pelajaran Syekh Rabi, pelajaran Syekh Muhammad bin Hadi, pelajaran Syekh Shalih Al-Fauzan, dan masyayikh yang lainnya. Ingin belajar apa antum? Ada, bisa dilakukan. Asal antum mau serius. Nah, barakallahu fikum. Daripada antum tetap di sana dengan berbagai fitnah dan bentuk pendidikan manhaj yang memprihatinkan. Kemudian pada bab yang ke-9, Al-Imam Al-Ajuri menyebutkan bab fis sam'i wa ta'a liman waliya amral muslimin was-sabri alaihim wa in jaru wa tarki al-khuruj alaihim ma aqamu as-salah. Bab yang menjelaskan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin dan kewajiban bersabar atas kekejaman mereka serta kewajiban untuk meninggalkan pemberontakan, menjauhi pemberontakan kepada penguasa muslimin selama mereka masih menegakkan sholat. Nah, pembahasan ini sering dibahas. Walhamdulillah, dan ini adalah salah satu manhaj ahli sunnah untuk taat kepada waliil amr. Kemudian bab yang ke-10. Beliau mengatakan bab fadli al-qu'ud fil fitnah anil khawdi fiha wa takhawufi al-uqala ala qulubihim an tahwa halan yakrahu Allah ta'ala wa luzum al-buyut wal-ibadah lillahi ta'ala. Bab ini penting di satu sisinya dan di sisi lain harus diwaspadai dari pemahaman yang salah dan penerapan yang batil. Bab ini penting, namun jangan salah menerapkannya. Untuk lebih lengkapnya insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda istirahat kurang lebih 15 menit biiznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.